السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan rukun dan syarat jual beli yang ketujuh dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni'. Fadhal Syaisan dibaca Ustaz. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa yakuna thamanu ma'luman, dan di antara syarat jual beli harga harus diketahui. Fa in ba'ahu bi raqmihi, itu apabila menjual dengan nilai yang tertulis, aw bi alfi dirhami dhahaban wa fiddah, atau dengan nilai 1000 dirham emas dan perak, aw bima yanqati bihi sya'ru, atau dengan sesuatu yang tetapnya harga, aw bima ba'a zaidun wa jahilahu aw ahaduhum lam yasih, atau dengan menjual zaidun dan tidak diketahui salah satu dari kedua harganya, maka tidak sahih, tidak sah. Ya, baik. Syakallah khair. Syarat yang ketujuh kata muallif, wa ay yakuna ath-thamanu ma'luman, bahwa harga harus jelas. Syarat yang keenam, ay yakuna al-mabi' atau al-muthman, objek atau barang yang dijual harus jelas. Sekarang thaman, harganya. Bagaimana kita menentukan harga? Kalau di sana ada pertukaran antara mata uang dengan barang, biasanya yang menjadi harga adalah mata uang. Akan tetapi bila terjadi pertukaran barang dengan barang, tukar tanah di salah satu lokasi dengan tanah di lokasi lain dengan ukuran yang berbeda, mana yang barang, mana yang harga? Sebagian para ulama mengatakan, yaitu yang menggunakan kata bi, atau arti dengan, saya jual ini dengan ini, saya beli ini dengan ini, yang didampingi kata dengan, itulah yang menjadi harga. Wallahu ta'ala alam, ya, dua-duanya bisa menjadi harga, dua-duanya juga bisa menjadi musman atau mabi atau objek akad atau barang. Ya. Sekarang kalau dia berbentuk mata uang, jelas ini adalah harga. Itu disyaratkan oleh muallif harus jelas harganya. Ya. Karena bila tidak jelas akan mengandung unsur gharar. Lalu di sini al-muallif menjelaskan beberapa kasus atau contoh jual beli yang tidak memenuhi persyaratan ini menurut mazhab al-Hanabilah. Yang rajih dalam mazhab mereka, kasus ini tidak memenuhi syarat ath-thaman ma'luman, syarat bahwa harga jelas. Fa in ba'u bi raqmihi, jika seorang penjual menjual barang dengan harga yang tertulis, lam yasih, tidak sah menurut mazhab Hanabilah, yang terkuat dalam mazhab Hanabilah, ini tidak sah. Karena harga yang tertulis tersebut, ya, seperti umpamanya pada barang tertulis jual jam, tertulis itu apa nilai, harga sekian, harga sekian, harga sekian. Harga ini bisa dia yang nulis, si penjual, atau orang lain yang nulis. Orang lain ini bisa PM berwenang, seperti untuk obat-obatan di sebagian negara. Kalau di negara kita enggak ada ketentuan harga tertulis kan ya? Ya. Kalau sebagian negara ada tertulis harga di situ, agar obat sampai ke para konsumen, para rakyat dengan harga yang sangat murah. Tujuannya demikian. Bila pihak lain ataupun karyawannya, bukan dia nulis, bukan si penjual yang nulis, bukan kasir. Ya. Dengan demikian, pada saat dia menjual, dia tahu enggak harganya? Tidak, bukan dia yang nulis. Andai pun dia nulis, dalam item yang segitu banyak, mungkin dia lupa. berarti harga bagi dia majhul, tidak jelas. Ya, ini menurut mazhab. Akan tetapi wallah ta'ala alam, rajih pendapat yang terkuat oleh Syekh Hasan bin Taimiyah, dan ini dipilih oleh Syekh Hasan bin Qayyim murid beliau, bahwa ini boleh jual beli dengan harga, ya, karena biasanya apalagi di sekarang alhamdulillah ada mesin hitung yang misalnya ada data harga barang-barang yang ditulis. Biasanya para di toko-toko ini mereka membuat ketentuan bila terjadi selisih harga antara harga di kasir dengan harga yang tertulis, harga mana yang menjadi ukuran selisih? Tentu harga yang di kasir. Ini menunjukkan bahwa harga sesungguhnya adalah harga tangan mereka, dan itu maklum bagi si kasir pada saat akad dengan pembeli. Maka Allah Ta'ala alam, ini pendapat yang terkuat dalam hal ini. Au bi alfi dirhamin zahaban wa fiddatan. Atau penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga 1000 dirham yang terdiri dari emas dan perak. Ya. Perbandingan emas dan perak, dinar dan dirham, di masa Rasulullah SAW, 1 dinar sama dengan 10 dirham. Itu dahulu, sekarang mungkin jauh berbeda. Ya. Kalau dia mengatakan saya jual 1000 dinar dan dirham, jelas harganya sekarang? Tidak, berapa harganya? Apakah 1000 dirham din ada di sana ada emas dan perak? Kalau dirham tentu adalah perak. Ya. Maka ini menurut mazhab, tapi Syekh Hasan bin Taimiyah mengatakan sah. Karena dirham adalah mata uang perak. Maka dikonversikan kalau dia ingin bayar juga dengan emas, umpamanya 900 perak dirham ditambah 10 dinar. Berarti tetap 1000 dirham. Ini menurut Syekh Hasan bin Taimiyah. Dalam kasus sekarang mungkin bisa dikatakan, dicontohkan, ini laptop ini saya jual umpamanya harga 5 juta rupiah dan dolar Amerika. Jelas harga sekarang berapa? Tapi kalau dia mengatakan 5 juta rupiah, di sana ada harga rupiah dan dolar. Bisa dibayar dia sebagian dengan rupiah, sisanya ditutupi dengan dolar dengan nilai 5 juta rupiah. Yang terkuat dalam pendapat Syekh Hasan bin Taimiyah bahwasanya boleh. Ya. Bila dijelaskan salah satu mata uangnya. Tapi kalau dia mengatakan saya beli dengan harga 5 juta rupiah dan dolar, ini tidak boleh. Karena jutanya tadi juta rupiah atau juta dolar. Walaupun dolar tidak masuk akal, tapi dengan rupiah akan jadi masuk akal dia. Fadhal Syekh. Au bima yang qati'u bihi si'r. Ya. Kasus yang ketiga menurut mu'alif yang juga tidak boleh adalah saya beli harganya berapa? Dan dia harganya saya jual atau saya beli dengan harga berapa penawaran tertinggi. Mimma yang qati'a bihi as-si'r. Biasanya kalau di sebagian seperti di Arab Saudi itu mobil sebelum dijual untuk mobil bekas mereka masuk ke haraj, ke pasar Harut bin Qasim, itu pasar lelang. Tapi lelangnya tidak resmi-resmian. Mereka jalan aja, nanti ada yang tawar. Saya tawar 10.000 real. Saya tawar 12.000, saya tawar 13.000. Habis itu dia duduk aja. Siapa nanti yang datang membeli dengan harga yang disepakati. Kalau si penjual mengatakan, atau si penjual mengatakan, saya jual dengan harga yang terakhir ditawar, yang tertinggi. Berarti tadi harga 12.000 kan ya? Ya. Kan tidak jelas yang terakhir tadi, si pembeli nggak tahu dia baru datang dia, makanya tidak jelas. Akan tetapi pendapat yang lam yasih menurut mazhab Syekhul Islam Taimiyah mengatakan boleh. Karena tardha bima yardha bihi an-nas, dia sampai pada harga tertinggi, itu berarti di atas itu orang enggak redha lagi beli, kan ya? Di harga 12.000 tadi orang masih redha. Berarti Anda redha dengan orang lain redha. Walaupun tidak disebutkan berapa nominalnya tadi. Au bima ba'a bihi Zaidun wa jahilahu au ahaduhuma lam yasih. Atau dia jual, dia mengatakan saya jual ini dengan harga yang si Zaid jual ini. Sekarang nanya berapa motor yang dia jual, Pak? Kata dia, si kemarin tetangga saya jual. Berapa harganya? Saya enggak tahu, tapi saya redo dengan berapa harga dia jual itu juga. Hah? Si penjual tidak tahu, pembeli enggak tahu. Menurut mu'allif ini tidak sah. Dan pendapat yang terkuat juga tidak sah. Atau si penjual tahu harga yang dijual oleh tetangganya tadi, tapi pembeli tidak tahu. Maka ini sama di sini juga tidak menjadi jelas. Baik. Cukup kali saya. Allah barakfikum. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz atas penjelasan dari syarat berikutnya dari jual beli di mana harga harus jelas. Dan kemudian pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa untuk bersoal jawab dan bertanya terkait dengan pembahasan ini untuk memperdalam materi, atau Anda ingin bertanya terkait dengan materi yang lain dalam pembahasan muamalat atau secara khusus dalam bab jual beli, kita terima di 021-823-6543. Selagi di 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Baik, kita angkat via telepon yang pertama. Silakan. Halo. Iya, silakan. Baik, kami sampaikan kembali di 0218236543. Taib. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya menjual makanan ternak atau hewan yang di dalamnya ada berbagai macam makanan? Yang di dalamnya ada berbagai macam makanan ternak termasuk makanan anjing, sedangkan memelihara anjing tidak diperbolehkan. Tuh. Seseorang menjual makanan ternak, dan dia pun menjual makanan anjing. Sedangkan melihara anjing, ikna'ul kalbi, dikatakan Rasulullah SAW, yang kusum min ajrihi kulla yawmin qirat. Siapa memelihara anjing, bukan anjing untuk berburu dan untuk menjaga kebun, akan dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya setiap hari satu qirat. Qirat adalah ukuran berat terkecil. Anda dan kita dan siapapun manusia tidak ada yang bisa memastikan bahwa Allah menerima pahalanya, menerima amalannya. Sekarang sudah dipastikan oleh Allah akan berkurang. Maka hanya orang yang tidak mengerti hitung-hitungan saja yang mau melakukan ini. Akan tetapi bagaimana si penjual yang dijualnya adalah makanan ternak. Untuk makan ternak, makan hewan yang lainnya tidak diharamkan untuk iktina, untuk meliharanya pada dasarnya boleh. Allah Ta'ala alam. Adapun yang ini, ya, maka Allah Ta'ala mungkin dia termasuk bagian dari tolong menolong yang khairul mubashir kepada si pemelihara hewan ini. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khair. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Umu? Dengan Umu Tiara. Di mana? Di Pontianak. Silakan. Ini saya mau tanya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umu. Nah, saya kan seorang pedagang perhiasan emas. Iya. Yang mau dikeluarkan sementara dari perdagangan ini, uh, semua pengeluaran juga berada di situ. Yang mau saya tanyakan, zakatnya ini dari modal atau sama keuntungan? Sementara mutiara. Mutiara, zakat dikeluarkan dari harta yang terkena zakat. Awal mutiara melakukan bisnis jual beli emas ini, berapa gram emas yang Anda miliki modal awalnya? 1 kilo lah. 1 kilo. 1 kilo masih ingat tanggal bulan komariahnya? Kapan mulainya ini? Tahun berapa? Lupa. Kira perkiraan kalau bulan Masehi, tahun Masehi, tahun berapa, bulan berapa? Sekitar ini kan, kemarin-kemarin itu kan ada orang bilang mengeluarinya aja keuntungannya saja. Jadi selama ini ngeluarin zakat hanya keuntungan saja. Saya bantu mutiara untuk cara mengeluarkan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal mutiara jawab saja pertanyaan saya. Iya, iya. Kapan mulai usaha ini? Ya. 1 kilo ini kapan mulai? Bulannya dan tanggalnya dan tahunnya? Kalau enggak, perkiraan bulan saja. Lupa, saya yakin pasti ada data-data yang bisa menentukan kapan. Sudah berapa tahun? Nah, kalau tahunnya sekitar 15 lah. 15 tahun, berarti 2002 berarti. 2002. Hah? Sekarang kan 2017, 2002. Anggap di awal 2002, perkiraan. Pada 2003, 2002 tanggal 1 Januari Anda mulai bisnis ini. Paham? Di waktu itu modal Anda 1 kilo emas. Jelas? Iya. Ya. Pada tanggal 1 Januari 2003 dikurang 11 hari karena ada perbedaan Qomariyah dengan Masehi. Ya. Zakat dihitung dengan Qomariyah, bukan dengan Masehi. Semua ibadah kita dihitung dengan Qomariyah. Rasulullah enggak tahu Masehi itu. Kita umumnya puasa 1 Ramadan atau 1 Agustus? Ramadan. Pasti 1 Ramadan. Idul Adha 10 Zulhijjah atau 10 Januari? Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Semua ibadah kita adalah dengan hitungan Qomariyah. Dan di sini hikmah yang luar biasa dari Allah Azza wa Jal. Karena Qomariyah bulan, semua orang bisa ngeliat bulan. Ya. Kalau yang pertanggal Masehi ini yang menentukannya hanya segelintir pendeta di Ifranj, di negeri kafir dahulu. Dengan demikian mereka tambah, mereka kurangi. Sampai sekarang orang tidak mengerti apa, tidak mengerti hitung-hitungan logikanya bagaimana. Tapi kalau bulan tidak ada yang bisa membohongi. Karena Allah meletakkan tandanya. Dan lihat seluruh ibadah kita. Masalah sholat, dimanapun Anda berada, ya, selagi melihat matahari, tahu Anda sholat walaupun tidak punya jam, tidak punya semua peralatan kehidupan modern. Maka Allah mensyariatkan sesuai dengan fitrah manusia. Maka dari 1 Januari tadi mundur 11 hari, berarti 2002 bulan Desember, ya, 20 Desember 2002. Lihat sekarang berapa jumlah emas umutiara? 1 kilo atau lebih umutiara? Lebih. Kira anggap umumnya 2 kilo. Ya? Ya. 1 kilo modal, 1 kilo lagi keuntungan bersih. Jelas? Ya. 2 kilo ini dikali dengan 2,5% atau dibagi 40. Dapat angka umpamanya berapa gram? 50 gram, maka dizakatkan 50 gram. 2 kali 2,5%. Jelas mutiara? Dan hitung seterusnya. Kalau selama ini anda berarti itu 2 kilo, modal 1 kilo, keuntungan 1 kilo. Yang Anda keluarkan biasanya kalau mengatakan dengan laba cuma 1 kilo kan ya? Hitung lagi kembali. Karena zakat tidak pernah satupun, tidak ada satupun mendapat para ulama di dunia ini, dari awal sampai per hari ini mengatakan zakat hanya dari laba. Zakat dari semuanya, walaupun tidak ada laba dalam tahun tersebut, masih sampai satu nisab tetap berzakat. Namanya nih, dari 1 kilo di 20 Desember kurang menjadi 900 gram. Kan kurang sekilo, rugi umpamanya. Kalau satu dan lain hal, qadar Allah rugi. 900 kilo ini masih sampai satu nisab. Masih, nisab cuma 85 gram. Ya. Ini lebih 900. Anda rugi 100, tetap keluarkan zakat, tetap keluarkan zakat. Kali 2,5%, tapi bukan dari yang 1 kilo, dari yang 900 harta real yang di tangan Anda pada jatuh tempo zakat. Saya kira sangat jelas, Ustaz, ya. Allah barik fikum. Demikian Mutiara. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi dihitung ulang ya, Om, ya, secara pasti atau secara taksiran? Secara pasti, akhi. Pasti. Karena ini hak fakir miskin. Tidak Anda tahun-tahun yang lalu, Anda dihitung kembali. Nah. Lihat data-datanya. Baik. Kalau tidak Anda bayarkan di dunia, Anda akan bayarkan di akhirat. Baik. Yang Allah mengancam yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknidun, kata Allah. Di hari di mana semua harta harta yang tidak mereka keluarkan zakat ini dirubah Allah menjadi api neraka dan digosokkan ke badan bagian depan, bagian belakang dan samping kiri kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah apa yang dulu kalian tidak keluarkan zakatnya. Ya. Sekarang alhamdulillah Anda masih bisa membayarnya dengan leluasa sesuai dengan syariat Allah azza wa jalla. Baik. Jazakallahu khair, dan demikian Ummu Tiara barakallahu fik di pendengar kita yang bertanya di Pontianak. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Umu Lia di Bekasi. Silakan Umu Lia. Jangan dimatiin lu gimana? Ya, silakan Umu Lia. Saya mau bertanya nih, Ustaz. Ya, Ibu. Kalau orang ditinggal suaminya itu terus punya punya satu rumah, warisnya untuk anaknya berapa, Ustaz? Untuk istrinya berapa? Terus anaknya perempuan dua. Iya. Sebentar Ibu, Ibu satu. Sebentar, pelan-pelan. Iya. Seseorang suami laki-laki wafat. Iya. Iya. Iya. Dia rumah milik dia 100%. Istri tidak ada saham di situ. Enggak ada, milik suami. Iya. Selain itu ada harta lain? Enggak ada, cuma itu aja, Ustaz. Baik, sudah. Bapak ibu dia masih hidup? Bapaknya ibunya sudah meninggal. Sudah meninggal. Suaminya ya. Istrinya pada saat dia meninggal istrinya ada berapa? Istrinya satu, Ustaz. Iya. Kemudian dia punya anak laki dan perempuan? Punya anak cuma perempuan dua, Ustaz. Dua anak ya. Perempuan. Iya. Iya. Maka pembagiannya 2/3 untuk anak perempuan. Oh, 1/8 untuk ya, anak laki-laki. Ini masih istri. Oh, istri ya, Ustaz. Ya. Sebentar, 8 dengan 3 24. Kemudian 24 bagi 8. Okay. 3 24 dibagi 3 8 kali 2 16. Sisa 5. Nah. Sisa 5 ini untuk asobah. Oh, asobah. Asobah ini beliau punya saudara laki-laki dan perempuan, Ibu? Ada, Ustaz. Berapa orang saudara laki-laki, berapa orang saudara perempuan? 8, Ustaz. 8 saudara laki-laki? Enggak, laki-laki 2, perempuan 6. Laki-laki 2, iya. 2 dikali 2 menjadi 4, perempuan 6, 10. Sisanya ini 5 tadi dibagi 10. Yang saudara laki-laki 2/10, iya. Saudari perempuan 1/10. Ah, jelas Ibu, maka dinilai rumah tadi ya berapa harganya masing-masing yang memiliki saham seperti tadi. Istri dapat 3/24. Iya. Dua anak perempuan masing-masing dapat 8/24. Kemudian 5/24 milik saudara dua bagian, saudari satu bagian. Oh, ya Allah barakfikum. Oh, dua bagian. Ya Ustaz. Ya. Gini Ustaz, kalau umpamanya rumah itu ini tat apa? Waktu itu dia bekerjanya di pabrik rokok Ustaz, tapi ada campuran dari istrinya tambahan sedikit Ustaz gitu. Gimana Ustaz? Ini 100% hasil dari pabrik rokok. Enggak dari pabrik rokok semuanya Ustaz. Ya. Berapa persen dari pabrik rokok? Dari pabrik rokok kira-kira berapa persen? 80% Ustaz. Kemudian 20% ini dari harta dia yang halal dia campur dengan harta istri. Ya, harta yang halal itu Ustaz. Sebentar. Ini kalau umpamanya ahli warisnya yaitu istri, dua anak perempuan mampu hidup atau dalam kehidupan di bawah garis mampu. Ini Ustaz, kalau kedua anaknya itu istrinya kan ini apa ada usaha sedikit Ustaz. Iya Ustaz, tapi bisa enggak menutupi kebutuhan hidupnya? Ya alhamdulillah Ustaz, kalau untuk menutupi kebutuhan hidupnya bisa Ustaz. Iya, enggak boleh dia mengambil 80% dari harta rokok tadi. Oh gitu Ustaz ya. Yang dua anak perempuannya mampu atau tidak untuk membiayai hidupnya? Untuk anak perempuannya ya alhamdulillah dok, itu Ustaz bisa Ustaz untuk. Bisa, enggak boleh diambil oleh dia 80% dari rumah tersebut dari rokok tadi. Oh, yang saudara-saudarinya mampu atau tidak? Saudara-saudarinya ada yang mampu, ada yang enggak Ustaz. Bagi yang tidak mampu berhak dia mendapatkannya. 80% tadi dibagi kepada yang tidak mampu, bukan atas waris tetapi atas pembagian memberikan kepada fakir miskin. Melepaskan diri dari yang haram. Iya. Ya, Ustaz, tapi anaknya sendiri yang ditinggal ini Ustaz masih kecil-kecil sekali Ustaz. Tapi katanya tadi mampu. Ya mampu pada saat ini kalau pas lagi ada umpamanya dia kan lagi ini Ustaz apa ada konversi kalau lagi ada kalau lagi enggak ada Ustaz. Mampu berarti atau tidak dihitung mampu atau tidak itu begini Bu. Iya Ustaz. Pendapatan dua anak perempuan ini sebulannya berapa? Ada pendapatan dia? Ada penghasilan? Enggak ada Ustaz. Hah? Enggak ada Ustaz pendapatan. Kalau enggak ada penghasilan berarti enggak mampu dia hidup. Dari mana dia makan selama ini? Maka boleh dia mendapatkan 80% dari rumah bapaknya tadi. Bukan sebagai waris tetapi sebagai hak orang fakir miskin untuk mendapatkan penghasilan yang haram dari seseorang. Oh iya Ustaz. Oh jadi kalau dia enggak mampu karena enggak ada penghasilan tetap Ustaz ya jadi termasuk tidak mampu ya Ustaz ya. Mampu itu artinya ibu terpenuhi kebutuhan hidupnya tanpa berhutang. Kebutuhan hidup minimal terpenuhi makan, minum, biaya kontrak rumah, itu artinya mampu. Kalau berhutang ke kiri dan ke kanan, tidak mampu namanya itu. Jangan sini dulu, ngomong sendiri sini. Paham, umum? Baik. Ini maka? Iya, saya rasa mungkin bisa cukup difahami dan cukup ya dari pertanyaan pendengar kita, Ibu Lia di Bekasi. Barakallahu fiik wa jazakillah khair dari umum Lia Bekasi. Baik. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat sebelum kami terima kembali dari via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja di perusahaan advertising agency dan saya ditugaskan untuk mempersiapkan portfolio perusahaan di mana sifatnya sangat umum. Akan tapi belakangan ini saya ketahui bahwa portfolio tersebut akan dibawa untuk dipresentasikan ke perusahaan minuman beralkohol atau perbankan. Dan saya tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan ini dalam pengembangan materi jualan kreatifnya karena ada tim khusus yang akan melakukannya. Nah, pertanyaannya adalah jika proposal tersebut dibawa ke perusahaan minuman yang beralkohol atau perbankan kemudian konsep tersebut disetujui, bagaimana hukumnya untuk saya? Dan apakah saya terkena imbas daripada dosanya, Ustaz? Dia menyiapkan proposal ini. Dosanya dari awal sampai akhir buat dia. Semoga Allah menerima taubat kaum muslimin. Fadhal yang lain. Baik. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, banyak pertanyaan terkait dengan koperasi yang sudah mungkin pernah dibahas tapi mungkin diangkat kembali saja sebagai murojaah atau mengingatkan koperasi saya bagaimana supaya tidak terjebak kepada riba Ustaz kegiatan koperasi harus seperti apa? Jazakallahu khair. Allah berfirman. Pertama, koperasi ada uang anggota yang diserahkan. Kemudian ada uang anggota, uang tersebut setelah terkumpul disalurkan, didistribusikan, bisa dalam bentuk pinjaman, bisa dalam bentuk perdagangan dan seterusnya. Pertama, akad ketika para anggota, para peserta koperasi menyerahkan uang itu apa? Kalau akadnya adalah qard, di mana uang tersebut tidak akan ada kerugian apapun yang terjadi dengan pendistribusian atau penyaluran uang, maka ini namanya adalah pinjaman. Kalau pinjaman, maka anggota sesen pun tidak boleh menerima keuntungan. Bila dengan demikian tidak boleh dia mendapatkan SHU, sisa hasil usaha. Kalau tetap mendapatkan juga pertambahan di akhir tahun, maka ini bukan sisa hasil usaha namanya, ini namanya sahur, sisa hasil usaha riba. Ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan riba. Nah. Ini ketika mengumpulkan dana tersebut, bukan berarti tidak boleh menyerahkan dana tanpa ada risiko kerugian, boleh, tapi tidak boleh mendapatkan keuntungan karena dia tidak akan menanggung kerugian. Yeah. Dalam Islam seimbang antara risiko dengan keuntungan. Tidak ada hanya satu pihak saja mendapatkan keuntungan tanpa ada risiko, ini haram, ini riba. Namanya kezaliman. Andai di awal akadnya boleh qad dengan konsekuensi tidak boleh pertambahan, tidak boleh ada SHU-nya, tidak boleh ada sahurnya. Kemudian atau investasi akadnya. Ya. Tentu kalau tidak ada pertambahan orang juga malas menyerahkan uangnya. Ada pertambahan tapi dengan risiko ada kekurangan bila terjadi kerugian di luar kelalaian atau di luar prediksi dan kemampuan manusia dalam memutarnya. Terjadi kerugian mereka tanggung. Tapi bila ada kelalaian dari pihak pengelola, pengurus, mereka yang melakukan membayar ganti ruginya. Maka ini boleh mendapatkan keuntungan kalau dia siap menyatakan kerugian. Maka dalam penyaluran bisa jadi dalam bentuk memberikan uang kepada anggota atau yang membutuhkan. Nah. Bila uang yang mereka berikan, anggota tidak boleh membayar, dipersyaratkan berlebih, walaupun atas nama biaya administrasi. Ya. Kalaulah tetap juga ingin biaya administrasi, boleh, dibolehkan dengan nilai tetap, dengan nominal tetap. Artinya anggota yang minjam 1 juta dengan yang 10 juta, biaya administrasinya sama. Umpamanya ada kertas, ada karyawan yang ngetik, ada materai, berapa? Umpamanya dikatakan 30 ribu. Pinjam 1 juta, 30 ribu juga administrasinya. Pinjam 10 juta, juga 30 ribu biaya administrasinya. Ini boleh. Dan ini biaya real, tidak boleh pertambahan. Dan ini tidak pernah ada diterapkan. Biasanya mereka menerapkan biaya administrasi sekian persen dari nominal. 3% dari nominal, 5% dari nominal. Tidak ada biaya administrasi dengan persentase dari uang yang didapatkan. Karena pasti tidak ada administrasi di sana. Pasti diikatkan dengan nilai nominal, akan ada keuntungan. Keuntungan terdekat pinjaman yang dia tidak menanggung kerugian, maka ini adalah riba. Ya. Kalau umpamanya dikatakan, wah kalau gitu sempit banget untuk pinjaman, kita tutup aja, udah terserah, tutup aja juga boleh. Ya. Yang kedua, penyaluran pendistribusian dana terkumpul tadi untuk usaha real. Seperti umpamanya koperasi memiliki toko, memiliki usaha yang real, jual beli, dari sini boleh si peserta yang menyerahkan simpanan tadi untuk mendapatkan keuntungan dengan syarat di awal tadi akadnya apa? Investasi, yaitu akad adalah akad mudharabah yang dia siap menanggung kerugian bila ternyata usaha itu menanggung kerugian. Ya. Bukan qard, bukan pinjaman. Kalau dibagi umpamanya dibagi dua anggota, siapa yang mau qard boleh, yang mau investasi boleh. Yang mau qard ketika terjadi kerugian dalam usaha, uang dia kembali penuh. Nah, tapi dengan risiko pada saat keuntungan dapat dia tidak dapat sahur. Dapat sahu. yang angkatnya investasi siap rugi, ketika usaha rugi dia akan rugi, akan berkurang sahamnya. Jadi dia sertakan modal 10 juta, sekarang turun 10%, rugi 10% umpamanya usahanya, maka tinggal 9 juta. Ya. Ketika untung biasanya bisa 100% biasanya. Uang 10 jutanya menjadi 20 juta. Iya. Ini boleh. Sehingga menjadi sesuai dengan syariat Allah kooperasinya. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khair, dan demikian pendengar yang bertanya terkait dengan masalah kooperasi, semoga menjadi jelas dan bisa dikondisikan sesuai dengan apa yang disyariatkan tuntunkan. Barakallahu fiik. Dan kita terima kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dan Ibu Dia di Cilacap. Ibu Dia, silakan. Iya, mau tanya Ustaz. Ya, Ibu. Kalau orang tua saya kerja di bank konvensional, terus kadang-kadang saya main ke tempat orang tua. Terus kan saya disuruh makan. Terus anak saya kadang dikasih uang. Itu hukumnya gimana? Orang tua tersebut punya pendapatan yang lain yang halal, Ibu? Enggak, Ustaz. Enggak, tidak boleh ikut makan. Hadiah, semuanya tolak. Ketika Ibu datang ke orang tua, bawa makanan sendiri dan lebihkan untuk mereka juga, ajak mereka makan, ini makan yang halal Pak, Ibu, itu tidak halal makan Bapak dan Ibu itu. Okay. Ketika mereka memberikan hadiah kepada anak, kan ingin juga serahkan, hadiahkan kepada beliau, Pak, Ibu, ini uang saya halal. Ya, maka mungkin sebagian disimpannya, sebagian diberikan lagi ke cucunya, alhamdulillah cucunya mendapatkan yang halal. Nah, gitu. Jadi digunakan ya. Yeah. Berarti kalau telah lalu itu gimana, Ustaz? Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mu'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah." Siapa yang datang kepada dia peringatan Allah lalu dia berhenti, maka yang telah berlalu terserah Allah azza wajalla. Pada yang lalu tersebut, ibu tidak tahu hukumnya bekerja di bank itu adalah riba dan berdosa besar. Kau tahu tidak? Ya, waktu itu sih masih sama-sama begitu. Kalau tidak tahu, mungkin ada syubhat, sebagian mengatakan boleh segala macam. Apalagi dengan hujah bahwa itu sebuah darurat, kalau enggak gimana sebuah negara dijalankan tanpa riba dan lain-lain, ya. Kalau pada waktu itu ibu tidak tahu hukumnya adalah haram, maka ya, wa amru inallah. Semoga Allah maafkan yang telah berlalu yang diterima oleh Anda dan oleh anak-anak Anda. Ya. Tapi yang kedepannya tidak boleh lagi. Berbeda kalau pada waktu itu sudah tahu hukumnya haram, ya, itu sekarang dikeluarkan senilai itu diperkirakan diberikan kepada fakir miskin. Wallahu taala a'lam. Masyaallah. Jazakallahu khair, demikian Ibu Dia di Cilacap. Barakallahu fiik. Dan itu artinya ketika kita ziarah atau datang ke orang tua, semaksimal mungkin tidak di makan itu ya, Ustaz. Bukan semaksimal mungkin, sama sekali. Sama sekali tidak. Kita ziarah untuk mendakwahi dia agar dia bertobat kepada Allah azza wajalla. Dan kita bantu apa yang kita bisa bantu. Karena Allah menyatakan, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun." Siapa yang kembali melakukan riba, Allah ancam dia masuk neraka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah mengatakan, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih." Bila pelaku riba tidak berhenti dari melakukan riba ketika Allah telah mengharamkannya dan dia tahu, Allah ajak dia perang. Ibn Abbas mengatakan, para pelaku riba nanti di hari kiamat diberikan oleh Allah pedang. Ini pedang, lawan aku, kata Allah Azza wa Jal. Siapkah, tegakkah kita melihat orang tua kita melawan Allah, adu tanding pedang lawan Allah, kemudian tempatnya selama-lamanya dan neraka? Tidak ada seorang anak pun yang mau hal ini terjadi pada orang tuanya. Tidak ada seorang suami yang hal ini terjadi, mau terjadi pada istrinya, terjadi pada anaknya, terjadi pada orang-orang yang kerabat, yang dekat, yang dia cintai. Ya. Oleh karena itu, ketika datang, nasihati mereka agar semuanya selamat dari azab Allah azza wa jalla. Fadhil Syekh. Jazakumullah khair, demikian Ibu Dia. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 0218236543. Kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Hanif di Malang. Silakan Abu Hanif. Fadhil. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ustaz, saya seorang petani jamur tiram. Masya Allah. Ya. Saya ini dalam usaha kan sebagian ada modal sendiri, sebagian modalnya kurang. Nah, saya ingin ada investor gitu dengan sistem yaitu saya menjual hasil jamur tiram saya 3 bulan yang akan datang dengan akad salam. Iya. Lalu saya sudah menyiapkan, misalnya saya sudah menanam, misalnya saya akad salam tadi sejumlah 1 ton yang saya jual. Iya. Uang terima di depan. Ya, uang. Konsekuensi terima. Harga lebih murah. Iya, dengan katakanlah misalnya harganya di pasaran 10.000 per kilo. Saya jual dengan harga 9.000. Jadi kalau saya jual 1 ton, berarti diskon 10% cuman. Iya. Cukup kalau dia redo. Ya, terus. Iya. Kemudian 3 bulan mendatang saya hasil panen saya itu kan kira-kira jumlahnya saya perkirakan 2 sampai 3 ton. Jadi yang 1 ton tadi kan milik si investor. Nah, kemudian bolehkah ketika sudah ada hasil panen tadi dibuat akad wakalah saya menjualkan hasil panen tersebut dengan harga pasaran sehingga ada keuntungan buat investor. Boleh. Boleh. Tapi setelah barang ada. Setelah barang ada, ya. Setelah terima, kemudian dia bilang setelah terima sudah, dia mengatakan tolong Anda jualkan atau carikan pembeli karena ya. Dia biasanya umpamanya tidak bergerak di bidang itu tidak akan susah dia karena menjualkannya jual, boleh. Iya. Oh iya. Ya. Ya, jazakallah. Allahu barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkat kembali beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bolehkah membeli barang-barang dagangan yang belum dibongkar dari kontainer, Ustaz? Jazakallah khair. Bila membeli barang-barang masih dalam kontainer tapi sudah dikuasai oleh si penjual, artinya sudah masuk ke gudangnya atau masuk di halamannya, ya berarti sudah dikuasai, sudah diterimanya. Akan tetapi, ya, barang tersebut masih ghaib. Dan maka dengan bai'ul ghaib ala sifah, menjual barang yang ghaib tetapi dengan spek. Dia terima spek dari penjual pertama, si pembeli pertama ini menjual dengan spek yang dia terima. Spek ini bisa sama, bisa tidak. Boleh dia jual kembali sebelum dia buka, ya, dengan syarat si pembeli mendapat khiyarul ru'yah. Pembeli kedua mendapat khiyarul ru'yah, artinya spek yang tertulis tadi, ya, setelah dia lihat mungkin ada perbedaan. Atau walaupun tidak ada perbedaan, biasanya kalau digambar itu kan sangat menarik untuk mata dan sangat senang untuk melihatnya. Tapi melihat barang aslinya, walaupun tidak ada perbedaan spek, ya, ya, kan seperti saya katakan berbeda antara tulisan dengan lihat langsung. Ya. Maka ketika lihat langsung dia menjadi tidak tertarik. Dia memiliki hak khiyar ru'ya untuk mengatakan saya tidak jadi beli. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, jazakallah khair, barakallah fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, apabila ada salah seorang meninggal dan perusahaan tempat di mana dia bekerja memberikan semacam uang jasa kepada istrinya, apakah uang tersebut dibagikan kepada ahli waris atau bisa diterima langsung dan dimanfaatkan untuk istrinya? Wallahu ta'ala alam, tergantung akan dari perusahaan ini. Apakah dipotong dari gaji karyawan pada saat dia bekerja atau memang hibah murni? Nah, kalau yang mau dipotong dari gaji dia berarti waris. Adalah waris. Kemudian kalau hibah murni tidak ada bagian dari gaji, sesen pun tidak, gajinya tetap. Nah. Ya, maka kalau hibah dari awal diakadkan oleh perusahaan bahwa yang dapatkan ini istri kalian, anak-anak gak dapat berarti. Emang dapat istrinya saja, hibah dari perusahaannya untuk istrinya. Akan tapi di, kalau dijelas dikatakan bahwa ini hibah untuk keluarga, maka dia satu sama dengan waris. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Demikian, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimanakah bertaubat dari harta riba yang selama ini kita dapatkan dan kita baru mengetahui di akhir-akhir kita akan pensiun? Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ya. Allah sudah mengatakan siapa yang datang peringatan Allah kepadanya bahwa Allah telah mengharamkan riba lalu dia berhenti. Ya. Setelah terjadi qadarullah masya'a fa'al, seharusnya Anda berhenti sebelum pensiun. Ketika saat beliau tadi mengatakan, kita mengetahui di akhir-akhir sebelum pensiun bahwa itu haram. Walaupun tinggal sehari dua hari, pada waktu itu berhenti. Tapi berhentinya gak bisa langsung saat resign. Ya udah ajukan resign. Pas resign itu pas pensiun gak ada masalah. Anda tidak hilang dari berdosa. Tapi bila santai saja nunggu sampai pensiun, ya berarti Anda waman a'ada, termasuk dalam kelompok kedua. Ya, semoga Allah maafkan kaum muslimin dalam hal ini. Sekarang bila itu telah terjadi, ya, semenjak Anda mengetahui bahwa bekerja di lembaga tersebut atau melakukan riba itu adalah haram, hitung berapa yang Anda dapatkan dari riba tersebut, keluarkan dari uang yang Anda miliki sekarang, aset yang Anda miliki sekarang, berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Darno di Durian Sawit, Jakarta Timur. Saya meminjam uang kepada teman, tidak ditentukan saat waktu pelunasannya. Kapan waktu pelunasannya tidak ditentukan, dan pinjaman tersebut untuk dagang, pas pelunasan akan dibayarkan dan saya tambahkan uangnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Di awal ada persyaratan. Di sini tidak disebutkan, hanya tidak ditentukan waktu pelunasannya. Waktu tidak ditentukan, tapi nominal ditentukan atau tidak? Tergantung. Kalau ditentukan nominal akan ada pertambahan berapapun juga, ini sudah ada persyaratan riba. Insyaallah. Ya. Karena qard, qard itu si penerima uang tidak menanggung, maaf, si pemberi uang tidak menanggung kerugian. Nah. A memberikan kepada B uang 100 juta untuk investasi bisnis si B. Nah. Ya, andai bisnis B dari 100 juta tadi hancur, tertipu dan segala macam, ya, atau kena musibah, banjir dan segala macam, habis barang dagangannya, ya, tetap dia membayar 100 juta. Berarti si pemberi pinjaman aman dari risiko. Ya. Maka karena dia aman dari risiko, dia tidak boleh mendapatkan keuntungan. Nah. Andai qadarullah alhamdulillah setelah 2 tahun jatuh tadi dia naik lagi. Usahanya dan alhamdulillah dari mungkin ada sisa tadi dari 100 juta sekitar 20 juta sisa segala macam dimanfaatkannya. Beruntung sekarang sampai 200 juta. Ya, dia kembalikan yang 100 juta, tapi bolehkah dia memberikan pertambahan? Kalau dari awal tidak ada persyaratan, boleh dia memberikan pertambahan. Ya, kalau di awal ada persyaratan, maka tidak boleh dia memberikan pertambahan. Wabillahi taufik. Jazakumullah khair. Dan mungkin ini kayak pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Saya sebagai ikhtitam, silakan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan selalu hidayah dan taufiknya kepada kita untuk bisa kita menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan jalan-jalan dan koridor yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal yang akan mengantarkan kita kepada kebinasaan di dunia sebelum di akhirat. Semoga bermanfaat. Allah wali taufik.